Mitra bisnis hasil riset PricewaterhouseCooper menemukan tarif pajak efektif yang harus dibayarkan perusahaan global yang bermarkas di Indonesia merupakan yang termahal keempat di dunia setelah Jepang, Maroko, dan Italia. Tarif pajak efektif di Indonesia sebesar 28%, tertinggi di ASEAN, bahkan lebih tinggi dari Amerika ataupun Jerman. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan pengamat perpajakan Didik Pomadi. Pak Didi, apa komentar Anda? Sebetulnya kalah itu untuk tarif efektif itu sebetulnya diarahkan ke pemerintah. Kalau nomor 4 itu kok saya nggak yakin, karena apa, sekarang kebijakan pemerintah itu justru menarik investor asing ke dalam negeri. Justru kemudahan-kemudahan dalam hal pajak maupun tarif pajak itu kompetitif. Cuma memang masalahnya ini kan baru berjalan ya, baru sifatnya ini apa, pembenahan. Jadi belum seperti yang diinginkan masyarakat mungkin gitu. Mungkin tidak tingginya perhitungan hasil tarif pajak efektif akibat dimasukkannya komponen retribusi? Iya, kemungkinan di situ. Saya belum bisa memastikan ya kemungkinannya di situ. Karena apa? Saya tahu persis bahwa untuk kebijakan ke depan ini, ya bukannya saya, ya tapi saya mempelajari pajak itu dari Undang-Undang 93. Itu perkembangannya ke depan itu justru mengarah ke baik, istilahnya kan gitu, bukan mengarah justru yang nggak baik, tapi justru mengarah ke baik, cuma memang jumlah perlaksanaan di lapangan masih muncul kendala-kendala tertentu, atau yang namanya hal baru itu kan persepsi penangkapan itu masih macam-macam ya, istilahnya kan gitu. Tapi kalau terkait yang satu ini, istilahnya saya berani istilahnya bilang bahwa pemerintah justru sebaliknya, dia ingin menarik investor. Karena apa? Kenyataan di lapangan, kepercayaan luar negeri, investor asing ke dalam negeri itu kan semakin surut. Salah satu kebijakan atau regulasi pemerintah kan di situ juga. Apalagi dengan AFTA, NAFTA, semacam itu kan. Pengalaman baik kan sudah ditelan oleh pemerintah kita, adanya pindahnya beberapa perusahaan-perusahaan raksasa, gurita, itu lari keluar. Sebenarnya apa sih perbedaan antara pajak dan retribusi? Kalau pajak kan sifatnya itu kan nasional, undang-undangnya kan bersifat universal seluruh wilayah Republik Indonesia. Tapi kalau retribusi itu istilahnya kan lebih mengarah ke pungutan daerah. Nah inilah yang kadang menjadi permasalahannya, masing-masing daerah beda kebijakannya dengan sifat otonomi daerah sekarang. Memang kalau kita lihat di lapangan masih ada beberapa, itu sepertinya atau nampaknya itu kalau dilihat di orang luar istilahnya, adanya ketidaksinkronan atau kurangnya koordinasi antara pusat sama daerah, semacam itu. Sehingga kok ini pajaknya daerah, ya retribusi semacam itu lebih ada yang tinggi, semacam itu. Demikian Didik Pomadi, saya Dinda Natasha.